إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita memasuki pelajaran, mungkin sebagai bentuk ya, tanbih bagi para wali pada momen-momen hari-hari yang diistilahkan oleh mereka pesta ya, demokrasi dengan berbagai rangkaiannya ya, bagaimana yang kita dengar sendiri berisiknya ya, suara-suara sepeda motor, untuk khususnya di luar dari jam belajar di madrasah, agar anak-anak kita betul-betul dikondisikan ya, tidak berkeliaran atau bahkan sampai ya menonton, ataupun bahkan ada yang sempat sebagian ya mudarrisin bercerita ada yang pulang dari kolam renang ikut beriringan. Baik ya. Jadi mohon dari semua para wali, demikian juga ummahat, untuk betul-betul memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya ya, menjaga mereka dari mengikuti kegiatan-kegiatan orang-orang tersebut. Tapi kita sudah selesai dari membaca keterangan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min. Di mana kesimpulan dari nama Al-Mu'min yakni Al-Musaddiq li Rasulihi, ya, yang membenarkan para rasulnya. Di mana pembenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, terhadap para rasul, para nabi adalah ya, pembenaran dengan beragam bentuk pembenaran ya, dengan kaulnya, dengan kalamnya, yang mempersaksikan bahwa mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ya, persaksian Allah terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penegasannya, maka nama Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Demikian juga pada firman yang lain, Muhammadur Rasulullah. Ini ya, tasdik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian demikian pula pembenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan af'alnya, dengan perbuatan-perbuatannya ya, dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ya kepada para nabi, para rasul, untuk menjawab tantangan dari musuh-musuh mereka ya. Kemudian kita masuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya, Asy-Syahidu Al-Muhaiminu Al-Muhit. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengumpulkan tiga nama ini dalam satu pembahasan, dikarenakan ya ketiga-tiganya memiliki yakni keterikatan makna antara Asy-Syahid, Al-Muhaimin, Al-Muhit. Asy-Syahid maknanya yang maha menyaksikan, ya, di mana seluruh dari apa yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa kecuali semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi, yang tampak maupun yang ya tersembunyi dari mereka, semuanya ada perkara yang masyhur dan indallah, ya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhaimin, ya, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau menyebutkan tafsir dari Al-Muhaimin dari kalam Ibn Abbas, demikian juga kalam Mujahid. Makna dari Al-Muhaimin, Asy-Syahid ala ibadihi bi'amalihim. Asy-Syahid ala ibadihi bi'amalihim. Di nama Al-Muhaimin ini memiliki yani kesamaan makna dengan Asy-Syahid, karena Ibn Abbas menafsirkan Asy-Syahid ala ibadihi bi'amalihim, ia menyaksikan atau mempersaksikan hamba-hamba dengan amalan-amalan yang mereka perbuat. Kemudian Al-Muhit, baik, yani yang ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, tidak ada yang terluput dari apa yang ada pada hamba-hambanya. Kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay al-muttali'u ala jami'il asya' alladhi ahata 'ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatini wal khafiyyati wal jaliyyati wal madiyyati wal mustaqbalati. Maknanya adalah yang muttali', ya, ini yang melihat, mengawasi, muttali', melihat, mengawasi, ala jami'il asya, ya, terhadap segala sesuatu, seluruhnya, ya, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi ahata 'ilmuhu, yang mana ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, meliputi bidh-dhawahiri wal bawatin, ya, perkara-perkara yang tampak, wal bawatin, dan perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak tampak. Ya. Semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Wal khafiyyati wal jalliyati, yang khafiyat, ya, ini semakna juga dengan al-bawatin, yang disembunyikan, yang tersembunyi, dan demikian pula yang tampak, ya, yang jelas, semuanya yang diketahui diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal madiyati wal mustaqbalat, ya, perkara-perkara yang telah berlalu, demikian pula perkara-perkara yang akan terjadi, semuanya, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sekali lagi kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala tempat, meliputi segala zaman. Kemudian wasami'a jami'al aswati khafiyyaha wa al-jaliyyat, di mana Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh al-aswat, ya, seluruh suara, baik yang tersembunyinya suara-suara yang tersembunyi, contohnya apa yang ada dalam batin kita, ya, ini selain dan kalam, ya, nafs, ya, ucapan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada pada bisikan-bisikan jiwa kita. Jadi sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya. Demikian pula, ya, suara-suara yang jelas, yang terang, yang keras, ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa absara jami'al mawjudati daqiqiha wa jaliliha wa saghiriha wa kabiriha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala perkara yang ada, yang lembutnya dari perkara-perkara tersebut, yang halus, ya. Wajali lihat demikian pula yang besarnya. Wasagiriha wa kabiriha, ini semakna dengan yang sebelumnya. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ahata ilmuhu wa qudratuhu wa sultanuhu wa awwaliyyatuhu wa akhiriyyatuhu wa zahiriyyatuhu wa batiniyyatuhu bi jami'il mawjudat. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, qudrah, ya, kemahkuasaan, dan sultannya, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula awaliyahnya, ya, sifat awaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Awal, yang tidak berpermulaan, yang menunjukkan bahwa mau ditarik waktu mundur kapanpun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui apapun yang terjadi, ya, pada waktu-waktu yang sejauh manapun kita, ya, menarik mundurnya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Awal, ya, yang tidak berpermulaan. Adapun makhluk-makhluk bagaimanapun, ya, terdahulunya keberadaannya, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, menurut pendapat yang rajih, bahwa makhluk yang pertama adalah arsy. Ya, jadi sebelum makhluk-makhluk yang lain ada, arsy adalah yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Demikian pula kemaakhiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menunjukkan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga mau ditarik waktu, ya, ke depan sejauh manapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha mengetahui segala perkara yang terjadi pada masa-masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Abadi. Ya. Kemudian wa zahiriyyatuhu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa batiniyyatuhu, dan kemahadekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menjadikan tidak ada satu tempat pun dimanapun keberadaannya, ya, dan tidak ada satu perkara pun sekecil apapun dan tersembunyi sekalipun dari apa yang ada pada sesuatu yang kecil itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Tinggi, tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Dekat, ya, sehingga selembut apapun dari perkara yang tersembunyi pada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan yang tersembunyi tersebut. Semua dari liputan ilmunya, kudrahnya, sultannya, kemaha awalan Allah, kemaha akhiran Allah, kemaha tinggian dan kemaha dekatan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi bijami'il mawujudat, segala perkara yang ada. Baik. Sehingga dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini, ya, semestinya bagi kita, ya, setiap diri kita merasa, ya, dan menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi diri-diri kita, mendengar, melihat, dan mengetahui apa saja yang ada pada diri-diri kita. Fala yahjubu an khalqihi zahirun an batinin. Tidaklah menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan makhluknya. Zahirun an batinin. Perkara yang zahir, ya, dari perkara yang batinnya. Baik, ya. Kalau kita makhluk dengan segala kekurangan kita, ya, kita kan hanya, ya, bisa melihat perkara yang zahir itu pun, ya, dengan pengetahuan atau batas penglihatan yang sangat terbatas. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, tubuh kita ketika sudah tertutup dengan pakaian, ya, orang tidak bisa melihat kecuali apa yang, ya, menutupinya. Ya, yang dibalik itu tidak bisa. Apalagi yang lebih dalam daripada itu. Ya. Bagaimanapun, taib, alat-alat yang ditemukan oleh manusia yang tidak lepas dari bimbingan dan pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendeteksi, ya, organ-organ dalam manusia, itu sesuatu yang pengetahuan yang sangat terbatas. Ya, termasuk dalam hal ini, ketika ada ungkapan sebagian manusia bahwa sebagian perkara gaib itu sudah tersingkat. Ya, buktinya janin yang masih ada di dalam perut itu bisa diketahui jenis kelaminnya. Ya. Dan ini anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Ya, kenapa? Karena perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari perkara gaib, ya, tidak termasuk dalam apa yang dikatakan oleh mereka. Ya, sebagian perkara gaib telah tersingkat. Ya. Rasulullah menyatakan, ya, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat fi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyyun aw sa'idun." Dari empat perkara, ada alat yang bisa mendeteksinya? Ya. Mendeteksi rizki? Ada? Tidak ada. Ya, ajalnya kapan? Tidak bisa juga. Kemudian amalannya bagaimana, dia menjadi orang yang baik atau sebaliknya orang yang jelek? Tidak bisa juga. Ya, lebih-lebih nasib akhirnya apakah dia masuk jannah atau masuk neraka? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, ya, perkara gaib apa yang sudah tersingkap? Kalau alasan, oh, itu jenis kelaminnya bisa diketahui. Sekarang kapan alat-alat yang dibuat oleh manusia bisa mendeteksi jenis kelaminnya? Tentunya setelah diciptakan, kan, seperti itu. Ya. Setelah terbentuk janin, ya, baru itu bisa diketahui. Itu pun bersamaan kita mengetahui banyak, ya, alat-alat yang error, ya. Saking senangnya bapaknya, ya, dibelikan mainan tank sampai satu lemari. Begitu lahir perempuan. Ya, marah-marah banyak sama dokternya. Tidak tersingkap dari perkara gaib satu pun. Ini. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang maha sempurna ilmunya. Tidaklah perkara-perkara yang zahir, yang tampak dari hamba-hambanya, menutupi apa yang tersembunyi, ya, pada diri hamba tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza ja'akal munafiquna yaqulun ya nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafikin jika datang kepada engkau mereka menyatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah rasulullah. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Ya sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa orang-orang munafikin itu dusta. Kedustaan mereka tutupi dengan persaksian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan bahwa ucapan-ucapan mereka tidak sesuai dengan apa yang ada pada batin mereka. Sehingga apa yang ada pada batin mereka ini perkara yang masyhud, ya, perkara yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala kabirun an saghirin. Tidaklah perkara yang besar, ya, menutupi bagi Allah Subhanahu wa taala dari mengetahui perkara yang kecil. Ya. Kalau kita makhluk, ya, perkara yang besar itu kan menjadikan kita tidak bisa melihat sesuatu yang kecil. Ya, satu contoh misalnya, ya. Ada dua benda, yang satu besar, yang satu kecil. Ya. Yang kecil ini di belakang yang besar. Kita bisa melihat? Baik. Ya. Di pelajaran mustalah kan ada pembahasan tentang tadlis. Ya. Ya. Jadi karena sempitnya, ya, ruang dan ada di situ penghalang, sehingga tidak bisa melihat yang di belakang ini siapa. Kan, seperti itu. Baik. Ya. Demikian keadaan kita. Ya. Ada sesuatu di belakang yang lebih besar tidak terlihat. Sebagaimana dalam perkara masalah-masalah. Kalau ada masalah yang besar, masalah yang kecil itu kita cenderung apa? Lalai. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaan ilmunya, tidaklah perkara-perkara yang besar, ya, menjadikan menutup, ya, menutupi perkara-perkara yang kecil. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qaribun an ba'idin. Tidak pula sesuatu yang dekat menutupi atau menghalangi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang jauh. Ya, berbeda dengan, ya, alat-alat, ya, indera yang ada pada kita. Dari penglihatan atau pendengaran, seluruh alat indera yang lainnya. Ya, kita kalau melihat, ya, ada sesuatu kemudian ada yang lebih dekat, ya, itu akan menghalangi yang lebih jauhnya. Ini keadaan yang ada pada diri kita berbeda dengan, ya, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam penglihatan, pendengaran dan ilmunya. Wa la yakhfa 'ala 'ilmihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ya, bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yashuddu an mulkihi wa sultanihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang yashuddu, artinya yakni keluar dari jalur, ya. Ya. Syadz. Dari kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, semuanya, ya, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun seorang, ya, berupaya untuk keluar, ya, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan mampu untuk melakukannya karena berhadapan dengan konsekuensinya, ya. Atau itu dalam permasalahan syariat, ada pun dalam permasalahan takdir, tidak mungkin ada, ya, seorang pun di antara hambanya yang akan, yakni mampu untuk keluar dari apa yang telah oleh yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Terkait dengan perkara syariat demikian pula. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan dalam syariatnya, di mana tidak ada seorang hamba pun yang bisa keluar dari aturan syariatnya. Maknanya apa? Jika dia keluar dari aturan syariat berhadapan dengan konsekuensi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita dari sini bahwa tidak ada seorang pun di antara hamba-hambanya yang bisa keluar dari aturan syariatnya. Kemudian wala yanfalitu an kudratihi wa izzatihi syai'un, dan tidak ada yang bisa terlepas dari kekuasaan dan izzah Allah Subhanahu wa taala, kemaperkasaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wala yata'afa 'alaihi syai'un wala yata'adhamuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dia akan mampu ya untuk mendurhakai, bermakna mengalahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimanapun dia maksiatnya, durhakannya, dia tidak akan mampu untuk bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'adhamuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u a'malil ibadi qad ahsaha, seluruh perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghitungnya dan menjaganya. Tidak ada sekecil apapun dari perbuatan hamba yang baik ataupun yang jeleknya kecuali semuanya telah tercatat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad 'alima miqdaraha wa miqdara jazaa'iha fil khairi wasyarr. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui kadar dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui tentang kadar dari balasan terhadap amalan-amalan hamba tersebut, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan kejelekannya. Tidak ada yang terluput bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dari si amalan-amalan kebaikan ya dengan bertingkat-tingkat keutamaannya, tidak akan salah di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih amalan-amalan jelek menjadi baik atau amalan baik menjadi jelek, tidak mungkin dan mustahil. Demikian pula kemasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, dengan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amalan sesuai dengan kadarnya. Kemudian wa sayujazihim bima taqtadihi hikmatuhu wa hamduhu wa 'adluhu wa rahmatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka atas perbuatan-perbuatan mereka tersebut sesuai dengan konsekuensi hikmahnya, kemaha terpujian Allah Subhanahu wa taala, kemaha adilannya dan kemaha kasih sayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan hamba ya tidak lepas dari sifat hikmah, sifat kemaha terpujian Allah Subhanahu wa taala, kemaadilan dan rahmahnya. Sehingga ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya ya, semuanya di atas keadilan dan kemaha terpujian serta hikmahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kemudian wal muluku wal jababiratu wa in 'azumat satwatuhum wa 'azuma mulkuhum washtadda jabarutuhum wa tafaqama tughyanuhum fa inna Allaha lahum bil mirsali qad ahata bi ahwalihim wa ahsa wa raqaba kull harakatihim wa sakanatihim wa nasihim biyadihi wa laisa lahum khurujun an tasarrufihi wa iradatihi wa masyiatihi. Wal muluk wal jababirah, para raja, para penguasa, wa in azumat satwatuhun, bagaimanapun besarnya ya kerajaan dan kekuasaan mereka, wa azuma mulkuhum, dan ya besarnya kepemilikan yang mereka miliki, ya kerajaan yang mereka miliki, washtadda jabarutuhum, dan luar biasanya ya dari kekuasaan mereka, wa tafaqama tughyanuhum, dan bagaimanapun yakni sikap melampaui batas mereka, ya sebagaimana kita ketahui ya bahwa manusia ya ketika memiliki kekuasaan ya cenderung untuk melampaui batas karena merasa tidak ada pihak-pihak yang akan bisa untuk menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, sungguh-sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas ya ketika dia merasa ya dirinya itu cukup ya tidak butuh kepada orang lain ya perasaan ya tidak butuh kepada orang lain, sehingga di saat itulah ya dia akan menunjukkan sikap tughyannya. Ya bagaimana kita melihat ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya percontohan ya untuk kita mengambil ibrah. Ya. Sehingga terkadang itu dijadikan sebagai simbol dari orang-orang yang tughyan, yang melampaui batas. Ya. Fir'aun ya dengan sikap melampaui batasnya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Kekuasaan yang dia miliki, merasa bahwa dialah ya penguasa ya terhadap seluruh yang ada, sampai menyatakan ana rabbukumul a'la. Bagaimanapun dia merasa dirinya kuasa ya, dan demikian juga orang-orang yang semisalnya ya yang sering disebutkan dengan ya, siapa Fir'aunnya umat ini kan seperti itu ya, karena ada sisi-sisi ya kesamaan ya, sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menukilkan dari kalam sebagian salaf ya, ma min nafsin illa fiha ma fi nafsi Fir'aun, tidak ada satu jiwa pun kecuali padanya ada yang itu ada pada diri Fir'aun. Apa itu? Sikap melampaui batas. Walakinnahu qadira fa'adharu. Wa ghairuhu lam yaqdur fa'admaru. Akan tapi sisi perbedaannya, ya, Fir'aun ini mampu karena ada faktor-faktor pendukungnya, sehingga dia tampakkan sikap melampaui batasnya itu. Ya, adapun selainnya, ya, tidak ada faktor pendukung, walaupun ada sedikit begitu. Ya, fa'admaru. Ya, sehingga dia pun sembunyikan. Tetapi ini sesuatu yang punya potensi. Kapan ada faktor-faktor pendukungnya akan muncul seperti yang ada pada Fir'aun. Ya. Baru punya satpam sudah ya misalnya ya sudah merasa ya ya punya orang yang bisa disuruh seperti itu. Ini sebagai contoh. Ya. Sehingga di sini sekali lagi bagaimanapun makhluk-makhluk ini dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada padanya Dia berupaya untuk melampaui batas dengan segala bentuk kesombongannya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa inna Allah lahum bil mirsad. Ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai, mengawasi ya seluruh makhluk-makhluknya. Qad ahata bi ahwalihim. Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi seluruh keadaan mereka. Wa ahsa, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghitung. Wa raqaba, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi kullu harakatihim wa sakanatihim, seluruh ya pergerakan dan diamnya mereka. Wa nawasihim biyadih, dan perlu untuk kita ketahui semua bahwa seluruh makhluk ini ubun-ubunnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahum khurujun an tasarrufihi wa iradatihi wa masyiatihi. Laisa lahum, tidak ada ya kemampuan pada diri mereka untuk keluar dari tasarruf Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada hamba-hambanya. Wa iradatuhu wa masyiatuhu, wa iradatihi wa masyiatihi, dan dari untuk bisa keluar dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika ya Firaun dengan segala kesombongannya, termasuk ya bahwa Nil ini yang menjadi kebanggaannya, tidaklah ya mengalir kecuali dengan kemauannya, sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membinasakan dengan sesuatu yang dia sombongkan. Ketika dia menyombongkan dengan air, Allah Subhanahu wa taala membinasakan juga dengan air. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau membawakan bait syair, ya bait syair dari Nufail ibn Habib. Ya, kita mengingat kembali kisah penyerangan Abrahah ya untuk menghancurkan Ka'bah. Di mana dia dengan kesombongannya, dengan kekuatan darahnya, dari suku-suku Arab yang berupaya untuk menghalanginya tidak mampu. Ya, dilibas semua, kami termasuk salah satu pimpinan mereka, yakni Nufail ibn Habib, disandera dan dijadikan sebagai penunjuk jalan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan Abrahah ya, dengan burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala kirim, yang dengan membawa ya tanah ya, yakni yang panas, sehingga hancur kekuatan Abrahah dan dia sendiri mati ya. Ketika berupaya untuk melarikan diri ya, sampai kembali ke negeri Yaman, Nufail ya beliau menyatakan, ainal mafarru wal ilahu talibu wal mujribul maglubu laisal ghaliba. Kemana tempat berlari sementara al-ilah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengejar, al-mujrimul maglub laisal ghalib, orang yang jahat yakni Abraha, al-maglub, dia kalah, bukan dia yang menjadi pemenang ya. Ini keadaan orang yang memiliki sifat kejam, sadis dan merasa kuat, namun akhirnya mati dalam keadaan hina seperti ini. Kemudian kata beliau menutup keterangannya, fahadil asma'u thalathah, maka tiga nama ini, as-syahid, al-muhaimin, al-muhit, tarji'u ila sa'ati ilmihi, kembalinya dari makna yang dikandunginya kepada keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa ihatatihi bi kulli syai'in, di mana Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ila azamati mulkihi wa sultanih, juga dari nama-nama ini kembalinya kepada makna yakni kemahaagungan dari kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ila syahadatihi li ibadihi wa ala ibadihi bi a'malihim. Dan dari nama-nama ini juga kembalinya kepada makna persaksian Allah Subhanahu wa taala li ibadihi wa ala ibadihi. Ya. Persaksian Allah Subhanahu wa taala yang mendukung hamba-hambanya, artinya persaksian yang memberikan dukungan keuntungan, ya. Dan persaksian yang menggugat hamba-hambanya bi a'malihim, atas amal-amal mereka. Jadi ketika seorang hamba berbuat kebaikan, maka persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mendukung untuk kebahagiaan hamba tadi. Sebaliknya, waliyadu billah, ketika seorang berbuat kejelekan, persaksian Allah Subhanahu wa taala persaksian yang yakni menggugat, ya, hamba-hamba tadi atas amalan-amalan mereka. Wa ilal jazai wa anfiradir rabbi bitasrifil ibad. Juga nama-nama ini kembalinya kepada balasan Allah Subhanahu wa taala serta kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur al-ibad, hamba-hambanya. Wa ijra'ihim ala ahkamil qadari wa ahkamil syar'i wa ahkamil jazaa. Dan memberlakukannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hamba-hambanya dengan aturan-aturan takdirnya, demikian juga hukum-hukum syar'inya dan hukum-hukum balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ini, ya, kesimpulan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan tiga nama ini, Asy-Syahid, Al-Muhaimin, Al-Muhit. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.